Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah, ma ba'd. Ikhwan fillah rahiman wa rahimakumullah. Telah kita baca dua atau tiga pembahasan terkait amalan yang insyaallah kita amalkan di bulan Ramadhan. Yang pertama adalah as-saum, kemudian yang kedua adalah qiyam Ramadhan, salat tarawih, dan yang ketiga adalah sedekah. Di antara bentuk sedekah yang bisa kita lakukan di bulan Ramadhan adalah it'amut ta'am, memberi makan kepada orang-orang yang kita inginkan kita beri makan, baik itu seorang yang sedang kelaparan atau bahkan seorang teman kita. Tidak disyaratkan seorang yang fakir, tidak disyaratkan seorang yang fakir. Kemudian yang kedua di antara bentuk sedekah yang bisa kita lakukan di bulan Ramadhan adalah taftirus saimin, memberikan iftar, memberikan sesuatu untuk berbuka bagi orang-orang yang berbuka puasa. Kemudian ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, di antara amalan yang bisa kita lakukan insyaallah adalah al-ijtihadu fi qira'atil Qur'an, bersemangat, bersungguh-sungguh di dalam membaca Al-Quranul Karim di bulan Ramadhan. Qanabila rahiman rahimakumullah, bentuk ijtihad fi qira'atil Qur'an di bulan Ramadhan yang pertama dengan cara seorang memperbanyak bacaan Al-Quranul Karim, kasratu qira'atil Quran. Syahr Ramadan huwa syahrul Quran, bulan Ramadan adalah bulan Al-Quranul Karim. Syahr Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran hudal linnas wa bayyinat. Fayambaghi an yukthira al-abdul muslim min kira'atihi, sehingga seyogianya seorang hamba muslim memperbanyak kira'atul Quran di bulan Ramadhan. Wa qad kana min halis salaf al-inayatu bi kitabillah, dan termasuk keadaan amalan salafun salih yang harus kita contoh adalah al-inayah bi kitabillah, sangat-sangat memperhatikan dan memfokuskan diri mereka kepada Al-Quranul Karim di bulan Ramadhan. Qala fakana Jibril yudarisun nabiyya sallallahu alaihi wasallam Al-Quran fi Ramadhan. Jibril alaihissalam, beliau dalam satu riwayat bahwasanya Jibril alaihissalam yati nabiyya sallallahu alaihi wasallam kulla lailati min Ramadhan, beliau datang di setiap malam Ramadhan. Nah, yudarisin nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Quran, tadarus Al-Quran bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini amalan afdalul malaikah wa afdalul bashar. Iya, Jibril alaihi salam bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Jibril datang setiap malam Ramadhan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Quranul Karim. Demikian juga wakana Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yakhtimul Qur'ana kulla yawmin marrah. Iya, beliau khatam Qur'an 30 juz sehari sekali. Nah. Qala wa kana ba'du salaf, dan sebagian salaf yakhtimu fi qiyami Ramadan fi kulli thalathil ayalin. Sebagian salaf, salafun salih, mereka khatam Quran 30 juz di dalam salat tarawihnya setiap 3 malam sekali. Berarti semalam berapa juz? 10 juz. Kalau 11 rakaat ya kurang lebih berarti satu rakaatnya 1 juz. Nah, qala wa ba'duhum fi kulli sab'in. Dan sebagian salaf mereka menamatkan Quran dalam qiyam Ramadan di setiap 7 hari sekali. Wa ba'duhum fi kulli ashrin. Dan sebagian mereka menghatamkan Quran di Ramadan setiap 10 hari sekali. Ini semua ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, yang menunjukkan bagaimana ihtimam salaf ya terhadap Al-Quran di bulan Ramadan. Qala fa kanu yaqra'una Al-Quran fi shalati wa fi ghairiha. Bukan hanya ketika qiyam Ramadan, bukan hanya ketika salat tarawih, mereka salafun salih membaca Al-Quran ketika salat, dalam salat, dan selain salat. Qala fa kana lisyafi'i fi Ramadan situna khatmatan. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala di bulan Ramadan itu situn. Situn berapa? Ada alif nun enggak wa nun? Hah? 60. Situna khatmah 60 kali. Terus sehari berapa kali itu? 2 kali kurang lebih ya. Qala, dan itu kata beliau yaqra'uha fi ghairi shalah. Bacanya juga di luar salat, selain baca-baca dalam salat. Qala wa kana al-aswad yaqra'ul Qur'ana fi kulli lailataini min fi Ramadan. Al-Aswad membaca Qur'an, khatam Qur'an setiap 2 malam sekali di bulan Ramadan. Qala wa kana Qatadah, ini bin Di'amah, yakhtimu fi kulli sab'in daiman. Kebiasaan beliau di luar Ramadan, Qatadah rahimahullah, iya, beliau khatam Quran biasanya di luar Ramadan 7 hari sekali rutin. Wa fi Ramadan fi kulli salat. Ketika masuk Ramadan meningkat. Yang biasanya 7 hari sekali jadi 3 hari sekali. Qala wa fil ashril awakhir fi kulli lailah. Ketika 10 hari terakhir makin naik lagi. Iya, setiap malam khatam Quran. Tinggal pertanyaannya aina nahnu minas salaf. Iya, tahun kemarin berapa juz atau berapa kali khatam kita Al-Qur'an Karim. Lan ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, di antara amal yang perlu kita lakukan di Ramadan adalah kasrah qiraatul Qur'an. Qala wa kana Zuhri idza dakhala Ramadan yafirru min qira'atil hadith wa mujalasati ahli ilmi wa yuqbilu ala tilawatil quran min al mushaf. Al-Imam Az-Zuhri rahimahullahu ta'ala ketika masuk bulan Ramadan, apabila masuk bulan Ramadan, beliau yafirru min qiraatul Qur'an hadis. Beliau tidak lagi membaca hadis. Tidak lagi beliau bermajlis dengan ahli ilmi. Kenapa? Beliau yukbil ala tilawatul Qur'an min al-mushaf. Beliau memfokuskan dirinya, menghususkan dirinya untuk membaca Al-Qur'an Al-Karim dari mushaf. Iya. Qala wa kana Sufyan ats-Tsauri. Sufyan ats-Tsauri idza dakhala Ramadan. Apabila masuk bulan Ramadan, taraka jami'al ibadah. Beliau meninggalkan ibadah-ibadah yang sunnah, yang lainnya. Waqbala ala qiraatil Qur'an. Dan beliau fokus di dalam membaca Al-Qur'anul Karim di bulan Ramadhan. Ini khana fillah rahimah wa rahimahkumullah. Amalan salafun salih. Berkata Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah ta'ala. Kata beliau, innama waradan nahyu an qiraatil Qur'an fi aqalli min salatin alal mudawamati ala dhari. Kalau ada iskal, ada pertanyaan ketika dia baca misalnya asar salafi ini, kok bagaimana Imam Syafi'i rahimahullah di Ramadan bisa tamat sehari dua kali? Ya al-aswad, dua hari sekali. Kata ada di sebulan terakhir sampai sehari sekali. Padahal Rasulullah SAW dalam satu hadis melarang membaca Quran, tamat Quran kurang dari tiga hari. Ini iskal, perlu dijawab. Jawabannya kata Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah, innama warada nahyu. Larangan yang warid, yang ada, yang datang, larangan membaca Quran, khatam Quran, dilarang lebih pendek, ini kurang dari 3 hari, ini alal mudawamah, kalau terus menerus. Ya, yang ilah itu lah terus, kebiasaan dia setiap bulan atau setiap hari, 2 hari sekali, 2 hari sekali, kurang dari 3 hari, ini yang dilarang. Yang dilarang itu kata beliau, kata Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah, kata Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah, yang dilarang itu adalah kalau terus menerus dia baca Quran, khatam Quran kurang dari 3 hari. Qala fa amma fil awqatil mufaddalah. Adapun kalau dia di waktu-waktu yang diutamakan, artinya yang sifatnya insidental, karena waktu tertentu atau tempat tertentu, di waktu-waktu yang utama, ka syahri Ramadan, seperti misalnya di bulan Ramadan, khususan, terlebih khusus, al-layalillati yutlabu fiha laylatul qadar, terkhusus di malam-malam yang sedang dicari di situ malam laylatul qadar, malam 21, misalnya malam 23, ketika dia tidak mampu sebulan terakhir di malam-malam ganjil. Atau au fil amakinil mufaddalah, atau di tempat-tempat yang diutamakan. Ka Makkah, seperti Makkah. Liman dakhalaha min ghairi ahliha, bagi orang yang datang ke Makkah dan dia bukan penduduk Makkah. Dia umrah misalnya. Umrah, alhamdulillah dapat kesempatan umrah, enggak tahu bisa kapan pulang lagi. Ada kesempatan di Madinah 3 hari. Iya, di Makkah 4 hari. Dia berazam, entah kapan saya balik lagi. Berusaha di Madinah, 3 hari di Madinah, setiap hari khatam Quran. Masya Allah, orang-orang pada jalan-jalan belanja, ya berusaha hari pertama khatam Quran, hari. Iya, hari kedua di Madinah juga berusaha khatam Quran. Harinya tiap hari khatam. Kata Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah, enggak masalah. Karena, apa? Li fadilatil makan. Karena keutamaan tempat. Masjid Nabawi termasuk masjid yang diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti Masjidil Haramnya seperti itu juga. 4 hari di Mekah. Iya, dia ingin bisa sehari sekali khatam Quran. Memanfaatkan tempat yang diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini enggak masalah. Kata beliau rahimahullah, kesimpulannya larangan khatam Quran kurang dari 3 hari itu kalau apa? Alal mudawamah, kalau dilakukan terus menerus. Kalau dia khatam Quran sehari sekali atau 2 hari sekali atau bahkan sehari bisa lebih dari sekali karena keutamaan waktu yang dia ingin manfaatkan atau karena keutamaan tempat yang dia ingin manfaatkan, ini enggak masalah. Kata beliau rahimahullahu taala, justru payustahabbu al-iktharu fiha. Orang yang datang ke Mekah dan dia bukan penduduk Mekah, masuk Masjidil Haram, justru dia dianjurkan untuk banyak-banyak membaca Al-Qur'anul Karim. Igtinaman li fadilatiz zaman wal makan. Ia dalam rangka memanfaatkan keutamaan waktu dan tempat yang telah Allah Subhanahu wa taala utamakan. Dan ini kata Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullahu ta'ala, wa huwa qawlu Ahmad wa Ishaq wa ghairihima minal a'immah. Dan ini adalah pendapat Imam Ahmad, pendapat Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, dan Ishaq bin Rahawih, dan para imam yang lainnya. Wa alaihi yadulu amalu ghairihim. Dan seperti ini juga menunjukkan amal-amal, amalan selain mereka, seperti yang tadi kita baca riwayat-riwayatnya. Kenapa mereka membaca Quran, khatam Quran kurang dari 3 hari di bulan Ramadan? Karena mereka yakini Ramadan adalah waktu yang utama, sehingga mereka manfaatkan untuk banyak-banyak membaca Al-Quranul Karim, ya, memanfaatkan keutamaan bulan Ramadan. Khonafillah rahimahna rahimakumullah. Kemudian yang kedua yang terkait dengan qiraatul Quran, selain kita berusaha untuk memperbanyak bacaan Al-Quran kita, juga adalah al-buka'u inda tilawati Quran. Di antara apa yang dilakukan salafun salih, mereka menangis ketika membaca Al-Quranul Karim. Qala lam yakun min hadis salaf halal Quran hadza si'r duna tadabburin wa fahmin. Ya, bukanlah bimbingan salaf, bukan tuntunan salaf membaca Quran dengan cepat seperti membaca bait syair, seperti membaca bait syair, iya, tanpa tadabbur dan tafahum. Iya, baca cepat. Qala wa inna ma kanu yata'atharuna bi kalamillahi 'azza wa jalla. Tapi mereka salafun shalih adalah orang-orang yang tersentuh dengan kalamullah 'azza wa jalla, dibaca, dipahami, sehingga menyentuh hati mereka. Ini yang dikatakan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu ta'ala ketika menafsirkan ayat Allah di dalam surat Al-Anfal, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Kata beliau, kenapa ketika dibaca Quran, dibacakan Quran, mereka bertambah imannya? Ini tersentuh dengan baca Quran, mereka mendapatkan ilmu yang sebelumnya mereka tidak tahu. Mereka teringatkan sesuatu yang mereka lalai darinya. Mereka dihardik, dapatkan hardikan dari apa yang telah mereka lakukan, dari perbuatan-perbuatan yang menyelisih syariat Allah. Dengan ini kemudian bertambah iman mereka dengan membaca Al-Quran atau mendengarkan bacaan Al-Quran Al-Karim. Tersentuh hati mereka. Qala wa yuharrikuna bihil qulub. Dan mereka menggerakkan hati mereka dengan bacaan Al-Quran yang mereka baca. Tersentuh dengan bacaan yang mereka baca dan Al-Quran yang mereka dengar. Hafil Bukhari, di dalam Sahih Bukhari, An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Mas'ud, "Iqra alayya." Iya, bacakanlah Al-Qur'an kepadaku. Rasulullah minta agar Ibnu Mas'ud membacakan Quran kepada beliau. Faqultu, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, "Aqra alayya wa alayka unzal." Jadi ya Rasulullah, aku bacakan Quran kepadamu, padahal Quran itu turunnya kepada engkau. Faqala, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Inni uhibbu an asma'ahu min ghairi." Aku ingin mendengarnya dari selainku. Ingin ada orang lain baca sehingga dia dengar dari orang lain bacaan Quranul Karim. Qala, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, "Faqara'tu surah An-Nisa." Aku pun membaca surat An-Nisa. "Hatta idza balagtu." Hingga ketika aku sampai dalam satu ayat, kepada satu ayat, "Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid wa ji'na bika 'ala haula'i syahida." Qala, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Hasbuk." Ayah, cukup. Merintahkan Ibnu Mas'ud berhenti. Qala, faltafattu. Aku pun menoleh kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aku menoleh menghadap atau melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam. "Fa idza 'ainahu tadrifan." Ternyata Rasulullah SAW apa? Ia meneteskan air mata. Berlinang dua air mata. Apa namanya? Air mata di dua mata beliau. Dari dua mata beliau. Alayhi salatu wassalam. Qala wa akhrajal bayhaqi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Kata beliau, "Lamma nazalat." Ketika turun ayat Allah di dalam surat An-Najm. "Afamin hadzal hadithi ta'jabun wa tadhhakuna wa la tabkun." Baka ahlu suffah. Ketika turun ayat ini, para sahabat ahlu suffah menangis. "Hatta jarat dumu'uhum ala khududihim." Hingga air mata mereka mengalir di pipi-pipi mereka. Khudud dari khad, mengalir di pipi-pipi mereka. Qala, falamma sami'a Rasulullah sallam hassahum aw hissahum. Ketika Rasulullah sallam mendengar rintihan tangis ahlu suffah yang menangis, baka ma'ahum. Rasul pun kemudian ikut menangis bersama mereka. Fabakaina bi bukai. Kami pun, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, menangis bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, "La yarijun nara man baka min khasyatillah." Tidak akan masuk neraka. Tidak akan masuk neraka seorang yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Qala wa qad qara Ibnu Umar. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma membaca surah Al-Mutaffifin. Surah Al-Mutaffifin. Hatta balagha. Hingga ketika sampai ayat Allah Subhanahu wa taala, "Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin." Yawma yakumun nasu li rabbil alamin. Fabaka. Iya, beliau pun menangis. Hatta harra. Sampai beliau bersimpuh. Wa mtana'a min kira'ati ba'daha. Dan tidak mampu lagi untuk melanjutkan surat yang tadi dia baca. Karena tangisan beliau radhiyallahu anhuma. Qala wa an Muzahim bin Zufar. Dari Muzahim bin Zufar. Qala salla bina Sufyan ats-Tsauri al-Maghrib. Sufyan ats-Tsauri rahimahullahu taala pernah salat, mengimami kami salat maghrib. Qala faqara'a hatta balagha iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, karena maghrib jahar, beliau pun baca Al-Fatihah sampai di ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baka Sufyan al-Thawri rahimahullah menangis hatta qata'at qira'atuhu, menangis hingga terputus sesaat bacaannya karena tangisan beliau. Thumma 'ada faqara alhamd, karena terputus mungkin agak lama, maka Sufyan al-Thawri rahimahullah taala mengulang bacaan Al-Fatihah dari awal, dari alhamdulillah rabbil alamin lagi karena terputus tadi. Qala wa'an Ibrahim ibn al-As'as qala sami'tu Fudailan. Sekarang yang terakhir, Fudail bin Iyad. Aku mendengar Fudail, ini Fudail bin Iyad, yaqulu dhata laylatin wa huwa yaqra'u surata Muhammad wa huwa yabki wa yuraddidu hadhihi al-ayah. Ya, beliau mendengar Fudail berkata di satu malam, ketika itu Fudail bin Iyad rahimahullahu taala membaca surat Muhammad, wa huwa yabki, beliau menangis ketika baca surat Muhammad, wa yuraddidu hadhil ayah, boleh mengulang-ulang ayat ini. Walana bluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirin wa nabluwa akhbarakum. Iya, sungguh kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh-sungguh kami akan uji kalian, menimpakan ujian-ujian kepada kalian hingga kami akan tahu siapa orang-orang benar-benar berjihad di antara kalian dan siapa orang-orang sabar di antara kalian, dan kami akan tahu dengan itu tentang berita-berita tentang kalian yang sebenarnya, tentang keadaan kalian yang sebenarnya. Ketika membaca ayat ini sambil menangis, Fudail bin Iyad rahimahullah berkata, "Wa nablu akhbarakum." Iya. Ini engkau ya Allah dan berfirman, kami akan nablu akhbarakum, akan menguji dan mengetahui, mencari tahu tentang berita-berita tentang kalian. Wa yuraddidu wa tablu akhbarana, dan seterusnya. Yang intinya adalah bagaimana Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala menangis ketika membaca satu ayat di dalam surat Muhammad. Ini khana fila rahimah rahimahkumullah, amalan yang kedua. Dan tidak bisa seorang tentunya menangis ketika baca Quran kecuali dengan dia berusaha memahami apa yang dia baca, dan mentadabburi apa yang dia baca. Kemudian yang kelima, ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, di antara amalan yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan dan juga sebenarnya di luar Ramadan adalah al-julus fil masjid hatta tatlu' asams. Duduk di masjid setelah sholat berjamaah, sholat subuh, baca Quran, zikir, ya sampai terbit matahari. Nanti kalau mau tidur setelah terbit matahari, sholat, kemudian tidur, ya sesaat jamaah, duduk, baca Quran, zikir, sampai terbit matahari, kemudian sholat dua rakaat. Kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza shallal ghadah, ya al-fajr, Nabi SAW jika selesai salat subuh, jalasa fi musallah, beliau duduk di tempat salatnya, hatta tatlu asams, sampai terbit matahari. Akhrajahu Muslim. Qala wa akhraja Tirmidzi an Anas anin Nabi SAW annahu qala Man shallal fajra fi jama'atin. Barang siapa yang salat subuh dengan berjamaah. Thumma qada'a, afwan, thumma qa'ada yadhkurullah. Kemudian dia duduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Selesai salat berjamaah, dia zikir. Hatta tatlu' asyams. Sampai terbit matahari. Thumma shalla rak'atain. Kemudian dia salat dua rakaat. Saat terbit matahari agak tinggi, dia salat dua rakaat. Kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin tamah tamah tamah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan mendapatkan seperti pahala haji dan umrah sempurna, sempurna, sempurna. Ini keutamaan, ya, seorang yang salat berjamaah subuh, kemudian zikir, duduk sampai terbit matahari. Ketika matahari agak meninggi sedikit, dia salat dua rakaat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia akan mendapatkan pahala seperti pahala haji dan umrah, tamah, tamah, tamah, sempurna, sempurna, sempurna. Dan hadis ini disahihkan oleh Syalbani rahimahullahu taala. Kemudian yang keenam, di antara amal yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan adalah al-i'tikaf. Qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fi kulli Ramadan 10 ayyam. Beliau biasa itikaf setiap Ramadan 10 hari. Qala falamma kana al-'am alladhi qubida fi. Dan di tahun ketika beliau meninggal, di tahun meninggalnya beliau, i'takafa 20 yawman. Beliau itikaf selama 20 hari. Akhrajahul Bukhari rahimahullahu ta'ala. Qala fal i'tikaf min al ibadat allati tajma'u katsiran min at ta'at. I'tikaf adalah termasuk ibadah yang mengumpulkan banyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Min at tilawah, ketika i'tikaf seorang punya waktu luang untuk banyak baca Qur'anul Karim, tilawatul Qur'an. Wassalah, ketika i'tikaf seorang di masjid punya waktu luang untuk banyak melakukan salat-salat sunnah. Berzikir, ketika itikaf dia banyak waktu luang untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa dan banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya, di dalam itikaf dia banyak bisa mengumpulkan berbagai macam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita loncat supaya selesai. Ketujuh, sampingnya, di antara amalan yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan adalah al-umrah fi Ramadan. Melakukan umrah di bulan Ramadan. Qala thabata 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah sabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Annahu qala, beliau berkata, umratun fi Ramadan ta'dilu hajjatan. Akhrajahu Bukhari wa Muslim. Umrah di bulan Ramadan itu sebanding senilai haji. Pahalanya senilai haji. Akhrajahu Bukhari wa Muslim. Qala fi riwayatin, dan riwayat yang lain dengan tambahan hajjatan ma'i. Ta'dilu hajjatan ma'i. Umrah di Ramadan itu sebanding senilai dengan haji bersamaku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedelapan, di antara amalan yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan adalah tahari Lailatul Qadar. Mencari-cari, berusaha untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Qala Allah taala berfirman, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Waqala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata, man qama lailatul qadar, barang siapa yang berdiri yang melakukan ibadah di malam lailatul qadar, imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yataharra lailatul qadar, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri beliau berusaha mencari-cari malam lailatul qadar, malam lailatul qadar. Wa yamuru ashabahu bi tahriha, dan memerintahkan para sahabat untuk mencari-cari malam lailatul qadar. Wa kana yuqidu ahlahu fi layal ashr raja'a an yudriku lailatul qadar. Dan bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam di 10 hari terakhir bulan Ramadan itu membangunkan istri-istrinya. Iya. Agar mereka mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ini khana billahi rahiman rahimakumullah, sebagian amal yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita bisa mengamalkannya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi. Tafadhal barakallahu fiikum.